Apakah hukum memakai organ binatang yang dah mati? Contohnya taring dan kuku. Dia ni pakai kuku. Contohnya. Neh. Taring rima pakai awak kata. Nah, rok lah konong. Taring rima. Neh. Nampak rok sikit. Kalau taring ayang tak jadi. Tak. Taring rima nampak rok sikit. Dia panggil rok rima. Memang dia rima ni lambang rok. Tengok seluar. Kulit rima. Betul tak? Nampak bekeng lah. Rima tu mana garang. Nah, kan ada kan? Kepulang rok kita. Nah, pakar keluar. Oh, keluar kulit rima ni. Lagu selalu Teng, teng, teng. Gitu je. Tak macam rima pun. Nah, tapi tak apa. Nampak macam rima. Tak? Jawabnya, benda tu najis. Binatang yang halal makan, tercabut bulunya adalah suci, tapi tercabut anggotanya adalah bangkai. Ma kuti'a min hayyin fa huwa maitah. Apa yang terputus daripada yang hidup, hukum menjadi bangkai, melainkan bulu. Bulu ayam, ayam belaga, terbang bulu. Pek-pek lekat di hidung tu imam. Semayang dak kata. Kerana bulu ayam suci bila tercabut. Ada pun taring rima, kuku beruk, hak ni ni haram. Cuma kalau kita pakai, tidak dalam semayang, tak ada masalah. Wajib kena buang ketika nak semayang. Jalan-jalan dalam hutan, tengok rusa mampu. Nak, nebahan di rima. Sayang ke tanduk rusa, potong. Ambil buat ulu pisah. Buat semayang, tak sah. Kerana tanduk tu, najis. Yang boleh masuk dalam semayang, rusa yang disembelih. Faham lagi?